gila nih. Kita dapat inga au. Yang kuat buat inga itu berat buat mana? Biar tuh kita yang berat. Kita ini kasihan. Nada power. Depan satu minggu ini kurang keadaan itu terus dan satu bulan ini kurang dan maka upaya kasih jadi nggak nemu pasti asli karena mau putar sama kita kan dia kita bisa kok ini join with me for Andre Aiba Remix. Ini kasihan nada power depan satu minggu ini kurang keadaan itu terus dan satu bulan ini kurang dan maka upaya kasih jadi nggak nemu pasti asli karena mau putar sama kita kan dia kita bisa kok ini join with me for Andre Aiba Remix. Wait a second, let me catch my breath.